إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد. الحمد لله para pendengar Radio 774 AM kilohertz Radio Ismail, bahagia bersama Al-Quran. Kita bisa berjumpa lagi melalui udara dalam rangka membahas kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, yang kita sudah sekarang majlis yang keempat dalam pembahasan kitab ini. Kita melanjutkan masih di bab pertama dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran karangan Al-Imam An-Nawawi, tentang hadis keutamaan umum seputar pembawa Al-Quran dan seputar fadilah membaca Al-Quran. Hadis yang berikutnya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ladzi laysa fi jawfihi syai'un minal Quran kal baitil kharib. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dari Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya orang laisa fi jawfihi syai'un minal Quran, yang di dalam dadanya, jawf secara zahir artinya perut, tapi maksudnya adalah di sini di dadanya atau di hatinya, yang di dalam dadanya tidak ada sedikit pun dari Al-Quran kal baitil kharib, seperti rumah yang kosong melompong dari perabotan. Wujudnya saja rumah tapi dalamnya kosong, tidak ada apa-apanya, tidak ada perabotan yang primer, bukan maksudnya perabotan yang sekunder atau tersier, tidak, tapi kosong plong, hatta tidak ada kasur, tidak ada alas sama sekali, seperti rumah yang kosong melompong atau rumah yang butut atau bobrok lah bahasa mudahnya. Ini adalah perumpamaan tentang orang yang bagaimana, perumpamaan orang yang kosong dari Al-Quran diumpamakan sebagai suatu rumah. Tapi sebelum kita membahas maknanya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dalam musnadnya, dan Imam Ad-Darimi dalam sunannya, dan Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir, dan Ibnu Adi dalam Al-Kamil fi Du'afa, wal-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan hadis ini didhaifkan oleh para ulama. Hadis ini didhaifkan oleh para ulama, di antara Imam Adz-Dzahabi, karena di dalam sanadnya ada perawi yang bernama Qabus Ibn Abi Dhabyan. Qabus bin Abi Dhabyan didhaifkan oleh para ulama. Ibnu Hajar juga mengatakan fihi lin, padanya terdapat kelemahan, yaitu kelemahan dalam sisi hafalan. Para ulama mendhaifkan hadis ini. Sebagaimana pembahasan yang awal ketika kita membahas muqaddimah, para ulama terhadap hadis dhaif terbagi menjadi tiga golongan. Ada yang memakai hadis dhaif baik dalam ahkam maupun fadailul a'mal, fadilah-fadilah amal seperti ini. Ada yang tidak mau memakai sama sekali hadis dhaif, baik dalam hukum tidak mau pakai hadis dhaif maupun fadilah amal. Lalu pendapat yang ketiga yang jumhur, yang ini adalah pendapat yang dipegang oleh pengarang kitab ini Al-Imam An-Nawawi, hadis dhaif dalam ahkam tidak boleh dipakai, hadis dhaif dalam ahkam tidak boleh dipakai. Adapun dalam fadilah amal yang amalan tersebut sudah ditetapkan berdasarkan hadis atau ayat Al-Quran, maka itu boleh. Dan ini adalah pendapat Imam An-Nawawi rahimahullah. Keutamaan membaca Al-Quran sudah banyak dalam Al-Quran maupun hadis, waratil Al-Quran tartila, dan hadis-hadis yang telah lalu banyak keutamaan membaca Al-Quran. Adapun ini hanya sekedar bagaimana perumpamaan orang yang membaca Al-Quran atau orang yang menghafal Al-Quran. Bagi para ulama ataupun para pendengar Ismail Radio yang mendukung pendapat ulama yang membolehkan hadis dhaif dalam fadilah amal, maka dia bisa mengambil faedah dari hadis ini, bahwa orang yang hatinya terdapat Al-Quran atau bahkan banyak menghafal Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, di dalam hatinya penuh dengan Al-Quran, maka itu ibarat rumah yang sempurna. Beda dengan orang yang di dalam hatinya tidak ada Al-Quran, kosong dari Al-Quran, tidak meyakini sebagaimana hal-hal yang disebutkan dalam Al-Quran, itu seperti rumah yang kosong melompong. Kita umpamakan lihat misalnya wujud bangunan ini, Ismail Radio, tapi tidak ada ruang studio radio ini, tidak ada bangku-bangkunya, tidak ada lemari, tidak ada kasurnya, tidak ada lampunya, tidak ada kipas angin. Bagaimana? Enak ditinggali atau tidak? Tidak, pasti tidak nyaman untuk tinggal. Hanya wujud bangunan dengan lantai saja. Kasur tidak ada. Pasti tidak nyaman ditinggali. Begitu pula perumpamaan orang yang di dalam hatinya tidak ada Al-Quran sama sekali. Hatinya kosong dari Al-Quran. Kosong dari Al-Quran bisa berarti dia kafir, orang kafir yang dia tidak beriman sama sekali terhadap Al-Quran. Bisa berarti Muslim tapi tidak pernah membaca Al-Quran sama sekali, atau tidak punya hafalan Al-Quran sama sekali. Hidupnya hanya sibuk untuk dunia saja. Ini seperti rumah yang butut, rumah yang kosong, kosong dari Al-Quran. Tapi sebenarnya ada perumpamaan yang lebih bagus daripada dalam hadis riwayat Tirmidzi ini, yaitu perumpamaan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Mathalul ladzi yadhkuru Allah, mathalul ladzi yadhkuru Rabbahu wal ladzi la yadhkuru, mathalul hayy wal mayyit. Perumpamaan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, perumpamaan orang yang mengingat Allah, mengingat Rabb-nya, dan orang yang tidak mengingat Rabb-nya seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Ini bahkan balaghahnya lebih tinggi. Perumpamaan orang yang mengingat Allah dan zikru Rabb, mengingat Allah termasuk di dalamnya membaca Al-Quran. Kenapa? Karena para ulama dalam kitab-kitab mereka menyebutkan bahwa tilawatul Quran secara umum merupakan bagian dari zikrullah. Tilawatul Quran merupakan bagian dari zikrullah. Zikrullah yang lain adalah tasbih, takbir, takbir, dan lain-lain. Termasuk di dalamnya membaca Al-Quran. Maka membaca Al-Quran pun termasuk di dalam hadis ini. Orang yang berzikir kepada Allah, yang dipenuhi membaca Al-Quran, dengan orang yang tidak berzikir, mathalul hayy wal mayyit, seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Perbandingannya hidup dan mati. Kenapa? Karena Al-Quran atau zikrullah itulah yang menghidupkan hati. Sehingga orang yang kosong dari zikrullah, kosong dari membaca Al-Quran, ibaratnya dia jasadnya memang hidup tapi ruhnya mati. Ruhnya mati. Karena Al-Quran atau zikrullah itu bagi ruh ibarat seperti kita makanan bagi jasad. Coba Akh Muawiyah, kalau sehari saja gak makan bagaimana? Lemah. Puasa saja itu paginya makan, lalu buka puasa ketika matahari terbenam, itu pun lemah. Bagaimana kalau satu hari penuh tidak makan? Bagaimana dua hari? Bagaimana tiga hari? Seperti itu pula orang yang tidak ada zikirnya, kepada Allah sama sekali. Tidak ada membaca Al-Quran sama sekali berhari-hari, atau bahkan berminggu atau berbulan. Dzikirnya cuma pas bulan Ramadan saja. Ini sangat disayangkan sekali. Hadis yang selanjutnya yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi seputar fadilah membaca Al-Quran dan fadilah keutamaan pembawa Al-Quran, hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amr bin Aus di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Ada beberapa sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi, yang paling banyak adalah Abu Hurairah. Namun Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau tidak menulis hadis. Beda dengan Abdullah bin Amr bin Aus. Beliau setiap hadis Rasulullah SAW yang beliau dengar, beliau tulis. Sehingga apa? Beliau punya sahifah khusus. Suhuf khusus berisi hadis-hadis Rasulullah SAW yang dinamai as-sahifah as-sadiqah. Sahifah yang benar, yang isinya hadis-hadis Rasulullah SAW. Bahkan Abu Hurairah sendiri memuji Abdullah bin Amr. Kata Abu Hurairah yang maknanya secara makna, tidak ada sahabat pun yang lebih banyak hadisnya daripada saya, kecuali Abdullah bin Amr. Masih kemungkinan dia lebih banyak hadisnya daripada saya. Mengapa? Karena saya mendengar hadis Rasulullah, tapi saya tidak menulis. Sedangkan Abdullah bin Amr bin As, beliau mendengar hadis Rasulullah SAW, jadi dan beliau menulisnya. Sehingga apa? Ini bantahan kepada orang-orang mustasyriq, orang-orang orientalis yang bilang, hadis Rasulullah itu dari mana? Orang para sahabat tidak pernah menulis, bohong belaka ini. Ada beberapa sahabat yang menulis hadis Rasulullah SAW, walaupun kebanyakan mereka menghafal. Yang para orientalis atau pengikut mereka yang meragukan bahwa hadis ini hadis Nabi. Kenapa? Karena dengan dalih tidak ada tulisannya di zaman Nabi. Ada beberapa sahabat yang menulis. Walaupun kebanyakan mereka i'timadnya patokannya dari hafalan. Dari hadis Abdullah bin Amr, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilata عند آخر آية تقرأها رواه أبو داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. حديث dari Abdullah bin Amr dari Nabi SAW, يقال لصاحب القرآن, akan dikatakan kepada صاحب القرآن. Dikatakan kepada sahibul Quran, siapa itu sahibul Quran? Yaitu alladhi lazamat tilawah, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, otomatis termasuk para penghafal Al-Quran. Yulazimuhu bitilawah wal amal, orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan juga mengamalkan Al-Quran, itulah sahibul Quran. Sebagaimana penjelasan Al-Imam Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwadi. Apa yang dikatakan kepada mereka pada hari kiamat? Dikatakan hal ini pada hari kiamat. Iqra, bacalah. Wartaqi, naiklah. Naiklah, yaitu derajat mereka. Derajat mereka dinaikkan oleh Allah pada hari kiamat. Warattil, dan bacalah dengan tartil. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang zahir maksud hadis ini adalah orang yang hafal. Kenapa? Warattil, perintah untuk membaca. Sedangkan ketika itu tentu saja tidak memegang mushaf, membaca dari hafalannya. Karena ini ketika pada hari kiamat. Iqra' bitartil, yaitu bacalah warattil, bacalah dengan tertil, tidak terburu-buru dalam membaca. Cara membaca Al-Quran ada berderajat, ada qira'at tahqiq, membaca pelan dengan makhrajnya per makhraj yang dua harakat yang matnya itu ada pilihan isba', tawassut atau qasr, dibaca isba' paling panjang mat-matnya. Itu tahqiq, membaca dengan pelan. Di bawah itu tertil, dia itu membaca yang sedang, sesuai huruf-hurufnya, sesuai dengan kaidah tajwid, tidak merubah huruf sama sekali. Sebagaimana kata para ulama, iqra harfan harfan, kata Ad-Dhahhak, membaca huruf per huruf, matnya dibaca sempurna. Walaupun yang ada pilihan, yaitu misalnya mat arid di sukun, boleh pilih antara 2 atau 4 atau 6 harakat. Maka di situ boleh membaca tawassut dan itu termasuk bacaan tertil. Ini tingkatan di bawah tahqiq dalam hal kecepatan membaca. Lalu ada cara membaca yang cepat, al-hadr. Membaca hadr, membaca cepat. Yang di situ ada pilihan, beberapa pilihan dalam membaca seperti mat arid di sukun, bisa 2 atau 4 atau 6 harakat, membaca mat yang paling pendek, 2 harakat. Majais munfasil, yang itu dalam sebagian tariqah qiraat Hafsan Asim, boleh membaca 2 harakat, maka membacanya pun 2 harakat. Seperti itu. Yang ada pilihan dalam membacanya memakai tariqah atau cara membaca yang paling cepat, itulah hadr, tanpa merubah makharijul huruf. Makharij huruf tetap tidak boleh berubah, harus tetap sempurna. Yang paling afdal adalah membaca yang tertil, dan ini adalah yang Allah puji dalam Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tertil. Wakadzalika, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Isra, dalam halaman terakhir surat Al-Isra, وَقُرْآنَ فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا. Dan Qur'an, فَرَقْنَاهُ, kami pisahkan, jelaskan Al-Quran, لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ, agar engkau membacanya kepada manusia wahai Muhammad, عَلَى مُكْثٍ, perlahan. مُكْث bisa berarti muddah, tawilah, yaitu karena Allah turunkan kepada Rasulullah SAW Al-Quran tidak satu kali turun, tapi berangsur-angsur. Ala muktin, juga membaca dengan perlahan. Huruf per hurufnya jelas, tertil. Iqra' ala mahalin wa tadabbur, membacakan secara perlahan dan disertai dengan tadabbur. Kama kunta turatil fid dunya, sebagaimana bacalah dengan tertil, sebagaimana engkau membacanya dengan tertil di dunia. فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُهَا, karena kedudukanmu pada hari kiamat sesuai dengan akhir ayat terakhir yang engkau baca, ayat terakhir yang engkau hafal dan amalkan. Kata Imam Al-Khattabi rahimahullah bahwa عَدَدُ الدَّرَجَاتِ فِي الْجَنَّةِ, tingkatan derajat di surga sesuai dengan jumlah ayat Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran, yang menghafalkan semua Al-Quran dan mengamalkan semua Al-Quran, maka dia derajatnya paling tinggi. Orang yang kurang dari itu, sesuai kurang dia membacanya atau kurang pengamalannya dalam Al-Quran. Karena diriwayatkan dalam athar. Tapi dalam, sebagaimana dalam Tuhfatul Ahwadi, Al-Imam Al-Mubarakfuri, beliau tidak menyebutkan athar sahabat dari ini. Dan saya juga belum mendapatkan athar dari sahabat dan belum sempat mengeceknya. Tapi kata para ulama diantaranya, sebagaimana yang dinukil dari Imam Al-Khattabi, ada athar dari sahabat tentang hal ini, bahwa tingkatan derajat di surga sesuai dengan tingkatan jumlah ayat Al-Quran. Itu pun jumlah ayat Al-Quran sebenarnya ulama khilaf. Karena terdapat khilaf pada ulama, apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat Al-Fatihah dan juga Bismillahirrahmanirrahim, tiap surat apakah itu ayat Al-Fatihah atau hanya pemisah saja, atau dia ayat tapi bukan bagian dari surat, tapi ayatun mustaqillah, ayat yang terpisah. Sehingga ini yang menyebabkan para ulama khilaf dalam menghitung jumlah ayat berdasarkan perselisihan ulama di tentang Bismillahirrahmanirrahim. Di sini keutamaan orang yang pembaca Al-Quran. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan orang yang membaca Al-Quran dan orang-orang para pembawa Al-Quran. Dan hadis ini hasan sahih sebagaimana perkataan Imam At-Tirmidzi, dan Syekh Al-Albani juga menyebutkan hasan sahih. Mustalah Syekh Al-Albani, apa beliau mengatakan hasan sahih, maksudnya adalah hasan bila dihitung sanad ini saja, sahih ma'a li ghairihi, ay sahih kalau dia dikuatkan dengan sanad-sanad yang lain. Begitu pula al-Imam Syekh Syu'aib al-Arnaud dalam tahqiq Mustatim Ahmad juga mengatakan hadisnya sahih li ghairihi, yaitu mirip dengan penilaian Syekh Al-Albani. Hasan kalau bersendirian sanadnya, tapi kalau digabung dengan sanad yang lain menjadi sahih. Lalu hadis yang berikutnya dalam riwayat Abu Dawud an Mu'adz bin Anas, anna Rasulullah SAW qala, man qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yawmal qiyamah daw'uhu ahsanu min daw'i asy-syams min daw'i asy-syamsi fi buyuti ad-dunya fama dhannukum billadhi 'amila bihadha. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, barang siapa yang membaca Al-Qur'an wa 'amila bima fihi dan mengamalkan Al-Qur'an, isi Al-Qur'an, apa balasan baginya? Balasannya bukan bagi dia. Tapi dalam hadis ini disebutkan balasannya bagi orang tuanya. Apa balasan bagi orang tuanya? Albasallahu walidayhi tajan yaumil qiyamah. Maka Allah akan memakaikan kedua orang tuanya tajan, mahkota pada hari kiamat. Dau'uhu ahsanu min dau'i syams fi buyuti dunya. Yang cahayanya, mahkota tersebut bercahaya, yang cahayanya lebih bagus dan lebih bersinar daripada terangnya matahari di dunia. Ini untuk orang tuanya. Fama dhannukum billadhi 'amila bihadha? Bagaimana dugaan kalian, pendapat kalian tentang orang yang mengamalkannya? Ini balasan untuk ayahnya orang yang mengamalkan amalan tersebut. Ayahnya, kedua orang tuanya, orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya, bukan balasan orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Mafhumnya, orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya, balasannya tentu lebih baik daripada ini. Ini balasan untuk orang tuanya yang tidak mengamalkan. Maksudnya bukan tidak mengamalkan, tapi bukan orang yang mengamalkan sesuai yang disebutkan dalam hadis. Tapi balasan untuk orang tua yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan semua isi Al-Qur'an. Tapi hadis ini terdapat, walaupun dia isinya bagus sekali, terdapat kelemahan. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan didhaifkan oleh para ulama di antara Imam Adz-Dzahabi dan Syekh Al-Albani, karena dalam sanadnya terdapat perawi Zabban bin Fa'id. Zabban bin Fa'id, hadis ini diriwayatkan juga oleh Ahmad Al-Hakim dalam Mustadrak dan beliau mensahihkannya, tapi dibantah oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Qala Zabban laysa bilqawi. Zabban yang dalam hadis ini bukan perawi yang kuat. Sebagaimana pertemuan yang sebelumnya, saya sudah membahas bahwa para ulama, al-muhadithun, ulama hadis, dalam menilai suatu hadis mereka berderajat-berderajat. Ada tiga lah, secara garis besar. Ada yang mutasahil, mudah dalam mensahihkan atau menghasankan hadis. Di antara ialah Imam At-Tirmidzi, Al-Hakim dalam Mustadraknya, Ibn Hibban dalam satu sisi, yaitu dalam hal majhulul hal, dan para ulama setelahnya, Ibn Al-Qattan juga, dan para ulama yang lain. Mereka mudah, mutasahil dalam mensahihkan atau menghasankan. Ada ulama yang mutawassit. Mutawassit seperti Abdurrahman bin Mahdi, Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Mereka mutawassit, pertengahan, tidak berlebih-lebihan, mudah mendhaifkan hadis, tidak pula bermudah-mudah dalam mensahihkan hadis. Ada ulama yang mutasyaddid. Mutasyaddid seperti Syu'bah bin Hajjaj, Ali bin Madini, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Yahya bin Ma'in, Abu Hatim Ar-Razi, mereka mutasyaddid. Begitu ada cacat sedikit, mendhaifkan hadis tersebut. Ulama berderajat. Dan para ulama dalam menghukumi hadis tersebut, sebagaimana kita sampaikan, bahwa mereka itu ijtihad mereka. Mereka berpahala dalam ijtihad mereka tersebut dalam menilai suatu hadis. Imam An-Nawawi melanjutkan membawakan riwayat yang lain dalam kitabnya. Warad Darimiyu bi isnadihi 'an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Iqra'ul Qur'an fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa'al Qur'an." wa inna hadzal qur'ana ma'dubatullahi faman dakhala fihi fahuwa amin wa man ahabba alqur'ana falyubshir. Al-Imam An-Nawawi membawakan riwayat dan menisbatkannya ke Sunan Ad-Darimi dari hadis Abdullah bin Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, hafalkan Al-Qur'an. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak mengazab hati yang di dalamnya terdapat Al-Qur'an, hati yang menghafal Al-Qur'an, tentu saja dengan mengamalkannya. Allah tidak mengazab hati yang di dalamnya terdapat Al-Qur'an. Sesungguhnya Al-Qur'an ini ma'dubatullah, hidangan Allah, sajian Allah. Faman dakhala fihi fahuwa amin, barang siapa yang masuk ke dalamnya mengamalkan Al-Qur'an, fahuwa amin, maka dia aman. Barang siapa yang mencintai Al-Qur'an, maka berbahagialah. Maka berbahagialah, karena kehidupannya akan bahagia di akhirat. Al-Imam An-Nawawi membawakan riwayat ini lalu menisbatkannya ke Sunan Ad-Darimi seolah-olah bahwa ini adalah satu riwayat. Seolah-olah ini adalah satu riwayat. Tapi sejauh penelitian saya yang kecil sebenarnya, hanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam biografi beliau dalam Muqaddimah Sahih Muslim, beliau menyebutkan masmu'at beliau, kitab-kitab hadis yang sudah beliau dengar dari para syekhnya, di antara Sunan Ad-Darimi. Beliau banyak kitab-kitab meriwayatkan hadis kepada gurunya, kepada ashabul kitab, para penulis kitab hadis, Sahih Bukhari, Muslim, Kutubut Tis'ah semuanya, Mu'jam Tabrani, tiga-tiganya, Mu'jam Saghir, Mu'jam Awsat, Mu'jam Al-Kabir, Sunan Al-Baihaqi, Sunan An-Nasai Al-Kubra, dan kitab-kitab hadis yang lain, di antara Sunan Ad-Darimi. Beliau sudah mendengar kitab hadis tersebut dari syekhnya dan meriwayatkan hadis tersebut dari syekhnya, dan beliau pun menghafal, beliau pun menghafal hadis. Tapi kalau kita lihat riwayat yang beliau bawakan dan beliau nisbatkan ke Sunan Ad-Darimi sendiri, Sunan Ad-Darimi dari Abdullah bin Mas'ud, ketika saya cek riwayat ini dalam Sunan Ad-Darimi, ternyata riwayat ini sebenarnya bukan satu riwayat, melainkan dia adalah tiga riwayat. Tiga riwayat yang digabungkan oleh Al-Imam An-Nawawi seolah-olah itu satu riwayat. Maka di dalam naskah saya sendiri pun, naskah cetakan Darussalam, cetakan Mesir, ini pun di riwayat ini terdapat koma sebenarnya. Iqra'ul Qur'an, fa inna Allah Ta'ala la yu'adzibu qalban wa'al Qur'an, ada koma di situ. Wa inna hadzal Qur'an ma'dubatullah, faman dakhala fihi fahuwa amin, ada koma di situ. Wa man ahabbal Qur'an falyubshir, ada koma di naskah cetakan yang saya miliki. Dan di Sunan Ad-Darimi sendiri, ketika saya cek di bab Fadlul Qur'an, ternyata ada tiga riwayat. Aslinya yang seolah-olah satu riwayat ini ada tiga riwayat. Riwayat yang pertama adalah dari Abu Umamah Al-Bahili, annahu kana yaqul, jadi riwayat yang mauquf dari Abu Umamah Al-Bahili bahwa dia berkata, iqra'ul Qur'ana wa la yaghurrannakum hadhihi al-masahif fa inna Allah lan yu'adzib qalban wa al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an, maksudnya pun menghafal Al-Qur'an, dan jangan kalian tertipu dengan mushaf-mushaf ini, yaitu apa? I'timad dengan membaca dari mushaf. Tetap kalian berusaha untuk menghafal. Jangan kalian tertipu dengan Al-Quran sekarang sudah dicetak atau sudah terkumpul dalam satu mushaf. Waktu itu belum dicetak, tapi sudah terkumpul dalam satu mushaf. Jangan kalian tertipu dengan mushaf ini, yaitu i'timad, patokan hanya membaca saja dengan mushaf, tapi berusaha untuk menghafalkan. Begitu nasihat Abu Umamah Al-Bahili. Sesungguhnya Allah tidak mengazab qalban wa'al Qur'an, hati yang di dalamnya terdapat Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran. Oleh muhakkiknya, yang orang yang mentahkik Sunan Ad-Darimi, Syekh Hussein Salim Asad, beliau mensahihkan riwayat tersebut. Tapi saya belum sempat untuk membandingkan dengan tashih atau tahsin ulama yang lain, baru dari cetakan ini saja, dari tahqiq Syekh Hussein Salim Asad. Beliau mensahihkannya. Tapi walaupun sahih ini riwayatnya mauquf. Mauquf sampai Abu Umamah Al-Bahili. Tapi kalau kita lihat matan dari riwayat ini, fa innallaha lan yu'adzdziba qalban wa al-Qur'an, tentang azab. Allah tidak akan mengazab hati yang di dalamnya terdapat Al-Qur'an. Terkadang ada beberapa hal yang itu walaupun secara riwayat itu mauquf sampai sahabat saja, tetapi dia bisa dihukumi marfu'. Marfu' sampai Nabi. Yaitu hal-hal yang seputar akidah, hal-hal yang seputar akhirat, hal-hal yang seputar ghaib, hal-hal seputar pahala dan azab. Ini walaupun riwayat yang mauquf sampai sahabat, tapi dia bisa dihukumi marfu' sampai Nabi. Kenapa? Karena tidak mungkin ini hasil ijtihad. Hal-hal yang tidak mungkin itu hasil ijtihad sahabat. Maka walaupun secara riwayat dia dinilai mauquf sampai sahabat, tapi secara hukmun marfu' sampai ke Nabi. Mauquf. Mauquf riwayatan marfu' hukman. Secara riwayat dia mauquf, tapi secara maknanya tidak mungkin ini dari sahabat sendiri. Karena ini bukan hasil ijtihad. Bukan termasuk hal-hal yang boleh ijtihad di situ. Maka dia dihukumi sebagai marfu'. Kalau ini sanadnya sahih, maka ini dihukumi sebagai marfu' sampai ke Nabi SAW. Karena ini tentang azab. Azab hal yang gaib. Tidak mungkin sahabat berkata dari ijtihad mereka sendiri. Karena itu sesuatu yang gaib. Harus sesuatu yang gaib harus ditetapkan berdasarkan Al-Quran atau sunnah Nabi yang sahih. Kenapa itu yang tidak bisa dicapai oleh nalar? Lalu riwayat kedua yang potongan, sebagian potongan sampai tadi la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Yang riwayat sebenarnya ada riwayat kedua, an Abil Ahwas qala kana Abdullah yaqul inna hadzal Qur'an ma'dubatullah faman dakhala fihi fahuwa amin. Riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Ini baru riwayat Abdullah bin Mas'ud. Yang pertama tadi Abu Umamah. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah jamuan Allah, hidangan Allah. Barang siapa yang memasukinya, maka dia amin. Dia akan aman. Ini riwayat yang kedua. Yang sebagian potongan dari yang dibawakan Imam An-Nawawi. Yang beliau bawakan dalam kitab At-Tibyan. Wa inna hadzal Qur'an ma'dubatullah faman dakhala fihi fahuwa amin. Potongan situ adalah riwayat dari perkataan Abdullah bin Mas'ud. Riwayat yang terpisah dari riwayat Abu Umamah. Dalam Sunan Ad-Darimi nomor 3322. Jadi ini potongan hadis mauquf juga. Potongan hadis mauquf, bukan marfu' sampai ke Nabi SAW. Lalu potongan yang ketiga adalah dari riwayat Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah bin Mas'ud juga. Hadisnya mauquf juga, riwayatnya mauquf. Man ahabbal Qur'an fal yubshir. Barang siapa yang mencintai Al-Qur'an maka berbahagialah ia. Yang riwayat ini diriwayatkan dengan dua sanad, yang satunya dhaif, yang satunya sahih. Disahihkan oleh syekh yang mentahqiq kitab Sunan Ad-Darimi, Syekh Hussein Salim Asad. Jadi ini ada potongan riwayat. Potongan pertama, Iqra al-Qur'an la yaghurrannakum hadhihi al-masahif fa inna Allah lan yu'adziba qalban wa al-Qur'an, satu riwayat. Riwayat yang kedua, inna hadzal Qur'an ma'dubatullah faman dakhala fihi fa huwa amin. Itu riwayat kedua. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah jamuan Allah, barang siapa yang masuknya maka dia aman. Itu riwayat yang kedua. Man ahabbal Qur'ana falyubshir. Barang siapa yang mencintai Al-Qur'an maka berbahagialah ia. Ini riwayat yang ketiga. Ada tiga riwayat. Lalu mengapa Imam An-Nawawi menggabungkan riwayat, tiga riwayat ini seolah-olah ini satu riwayat? Seolah-olah satu riwayat. Ada kemungkinan mengapa Imam An-Nawawi melakukan hal yang demikian. Kemungkinan yang pertama, Al-Imam An-Nawawi, sebagaimana kebiasaan para ulama terdahulu, mereka itu ketika mereka menulis kitab, mengarang suatu kitab, tidak seperti kita. Kalau kita, para ustadz kecil seperti kita ini, kalau kita membuat tulisan itu kita lihat-lihat kitab para ulama. Kita membuka-buka kitab para ulama. Saya saja untuk mensyarahkan ini, saya buka kitab para ulama. Menggabungkan kitab para ulama. Harus kita mencek baca kitab ini, baca, membaca. dari membaca kitab. Sedangkan para ulama terdahulu mereka, apabila mereka mengarang suatu kitab, tidak jarang mereka itu mengarang dari hafalan mereka. Tidak jarang para ulama terdahulu mereka mengarang dari hafalan mereka tanpa membuka kitab. Kenapa? Karena ilmunya ada di kepala mereka. Ilmu para ulama terdahulu itu tidak seperti kita-kita, ilmunya itu dari kitab. Saya ini untuk mengajar seperti ini mesti buka-buka terus nih kitab At-Tibyan karangan Imam An-Nawawi. Para ulama terdahulu mereka ketika mengarang suatu kitab tidak perlu membuka-buka kitab para ulama, mereka langsung mengarang dari hasil pikiran mereka. Karena kitab-kitab para ulama itu ada di kepala mereka. Dalil-dalil ada di kepala mereka. Hadis-hadis Rasulullah SAW ada di kepala mereka. Kitab yang sudah mereka baca ada di kepala mereka. Jadi mereka tidak jarang mengarang dari hafalannya. Yang memang sehebat apapun para ulama tersebut, ketika mereka mengarang dari hafalannya, ulama-ulama yang belakangan mereka mendapati, oh ternyata di kitab karangan ini ternyata ada kesalahan, nisbatnya ada kesalahan. Ini sebetulnya nisbatnya bukan ke sini. Sebagaimana kitab juga Al-Imam Ibn Rushd dalam kitab Bidayatul Mujtahid, beberapa penisbatan akwal kepada para ulama fikih terkadang ada yang keliru. Kenapa? Yaitu para ulama seringkali mengarang kitab mereka itu dari hafalan mereka, sehingga dimungkinkan untuk salah. Seperti saya juga pernah ketika masih kuliah, dalam kitab Bulughul Maram Al-Imam Ibn Hajar membawakan hadis anna fi kunuzil jahiliyah khumus. Beliau menisbatkan ke riwayat Abu Daud bahwa pada perbendaharaan atau harta karun jahiliyah terdapat khumus. Ketika dicek di Sunan Abi Daud tidak ada lafaz seperti itu. Adanya lafaz hadis yang panjang yang intinya memang di kunuzul jahiliyah, harta peninggalan orang-orang jahiliyah terdahulu, terdapat khumus, kewajiban untuk mengeluarkan 1/5 dari harta tersebut. Tapi ketika di Sunan Abi Dawud tidak ada. Dengan lafaz pendek seperti itu tidak ada. Dalam cetakan yang saya dapati, tidak ada. Walau alam kalau Ibnu Hajar, mungkin beliau, karena memang ada beberapa nuskah dari Sunan At-Tirmidzi, tapi dengan lafaz yang singkat seperti itu tidak ada. Tapi Syekh Abdullah Al-Fauzan, yang beliau sendiri mensyarah kitab Bulughul Maram, ada beberapa tempat sedikit memang beliau mengkoreksi, oh lafaz seperti ini tidak ada dalam kitab ini. Kenapa? Karena memang Ibnu Hajar Al-Asqalani pun seperti itu. Beliau mengarang kitab Bulughul Maram dari hafalan beliau tanpa membuka Sunan Abi Dawud dulu baru mengarang. Tidak. Para ulama terdahulu banyak mereka seringkali mengarang kitab suatu kitab itu mereka dari hafalan mereka, sehingga dimungkinkan untuk terjadi kesalahan. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, Al-Imam An-Nawawi, sebagaimana beliau sebutkan di muqaddimah, beliau mengarang kitab ini, At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, untuk para penuntut ilmu, untuk dihafal. Mengarang kitab ini, beliau untuk dihafal. Pertanyaan, yang bisa hafal kitab ini kira-kira orang awam atau siapa? Bukan penuntut ilmu, ustaz besar. Yang bisa menghafal seperti ini kitabnya seperti Al-Qur'an nih tebalnya. Yang bisa menghafal dan kitab selain Al-Qur'an itu lebih sulit untuk dihafal. Lebih sulit untuk dihafal. Yang bisa menghafal kitab ini itu penuntut ilmu yang kibar, ustaz kibar. Untuk penuntut ilmu yang terdahulu itu mereka jauh di atas kita. Dan Imam An-Nawawi mengarang kitab yang ringkas seperti ini, itu untuk orang-orang seperti mereka. Para penuntut ilmu tingkat tinggi, bukan penuntut ilmu atau ustadz kecil seperti saya. Yang para penuntut ilmu tersebut, ketika mereka dibawakan riwayat ringkas seperti ini, mereka tuh sudah tahu, oh ini tuh di riwayat Sunan Ad-Darimi, itu bukan satu riwayat, tapi ada beberapa riwayat. Karena para penuntut ilmu terdahulu, para ulama terdahulu, mereka kebiasaan mereka, setelah menghafal Al-Quran, mereka langsung baca kitab hadis terhadap syekh yang itu sanadnya bersambung kepada penulis kitab. Sehingga walaupun dicampur seperti ini, tiga riwayat dijadikan satu, mereka itu sudah tahu kalau ini tuh tiga riwayat. Karena mibabil ikhtisar, karena dalam rangka beringkas saja. Itu diantara kemungkinan Al-Imam An-Nawawi menggabungkan tiga riwayat tersebut. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau membawakan lagi perkataan dari kitab Abdul Hamid Al-Hammani. Beliau berkata, "Sa'altu Sufyan Al-Thawri 'anil rajuli yaghzu ahabbu ilayka aw yaqra'u al-Qur'an." Abdul Hamid Al-Hammani bertanya kepada Sufyan Al-Thawri tentang orang berperang, manakah yang lebih bagus dan lebih engkau sukai? Orang berperang atau membaca Al-Qur'an? Membaca Al-Qur'an dan mengajarkannya. Lalu Sufyan Al-Thawri mengatakan, "Yaqra'ul Qur'an." Yang lebih afdal, yang lebih bagus, yang lebih aku sukai adalah orang membaca Al-Qur'an. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu." Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sudah kita bahas, hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya, bahwa khairukum isim tafdil, lafaznya maknanya sama dengan akhyarukum, tapi khairukum itu dengan makna sama maknanya dengan isim tafdil, sebaik-baik kalian, manusia yang paling baik, man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini dalil Sufyan Al-Thawri bahwa belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya lebih baik daripada berperang. Kalau kita buka Al-Qur'an, sungguh sangat banyak ayat-ayat yang memuji jihad. Fuqatilu fi sabilillah. Banyak sekali ayat-ayat memuji jihad, memerintahkan untuk jihad. Bahkan ketika zaman Rasulullah SAW saja, ketika begitu banyak ayat yang turun, sampai-sampai apa? Ketika Rasulullah untuk menganjurkan para sahabat untuk berjihad, hampir-hampir di Madinah itu tidak tersisa laki-laki. Akhirnya Allah turunkan ayat surat At-Taubah. وَمَكَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Ketika Allah turunkan banyak ayat jihad, sehingga ketika Rasulullah minta untuk berjihad, sangat banyak para sahabat berlomba-lomba untuk berjihad, hampir-hampir tidak tersisa di Madinah seorang sahabat pun, sehingga Allah turunkan ayat وَمَكَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً. Tidak layak kaum mukminin pergi semuanya berjihad, tidak tersisa seorang pun di Madinah. Hendaknya falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah, hendaknya ada yang tinggal, ta'ifah, beberapa orang tinggal di Madinah, dia tafaqahu fiddin, untuk belajar tafaqquh fiddin. Karena Rasulullah SAW saja ketika berjihad, ada berjihad yang beliau ikut sendiri terjun ke lapangan, ada yang beliau mengutus utusan, tapi beliau tetap tinggal di Madinah. Banyak ayat yang menganjurkan jihad, tapi lihat bagaimana, kenapa Sufyan Al-Thawri justru lebih mengutamakan membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Pertama, bisa ditinjau dari dua sisi, yaitu apa? Karena berdasarkan hadis Nabi SAW tersebut, yaitu apa? Rasulullah SAW sendiri yang mengabarkan bahwa khairukum, sebaik-baik manusia, adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini berdasarkan nas hadis, bukan berdasarkan pendapat semata, ijtihad semata. Sisi yang kedua, membaca Al-Quran dan mengajarkannya itu naf'un muta'addin, manfaat yang berentet, manfaat yang berangkai, yang menyambar kepada muslim yang lain. Satu orang ustaz, pengajar Al-Quran, dia mengajarkan, hitunglah hanya 5 orang saja, 5 orang, orang yang belajar Al-Quran. Ketika ustadz yang mengajarkan Al-Quran tersebut, dia wafat, masih ada 5 orang muridnya ini yang hidup. Yang diantara mereka, hitunglah 2 orang saja yang mengajarkan Al-Quran kepada orang belakangan. Orang belakangan masing-masing punya, misalnya 5 murid saja, hanya 5 murid. Terus seperti itu. Hanya 5 murid, 5 murid, 5 murid, tapi terus pahalanya itu berantai. Pahalanya berantai tanpa putus. Itulah pahala mengajarkan Al-Quran. Pahalanya berantai, merembet ke yang lain sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Pahalanya terus mengalir, naf'un muta'addin, menyambar ke yang lain. Dan terus ustadz pertama yang mengajarkan Al-Quran tersebut, dia tetap dapat pahalanya. Murid-muridnya yang mengajarkan, murid-muridnya yang membaca dapat pahala, murid-muridnya yang mengajarkan dia dapat pahala. Lihat, pahalanya berantai. Beda dengan pahala jihad. Pahala jihad itu naf'un qasir, pahala yang manfaatnya untuk orang yang berjihad, tidak berantai ke muslim yang lainnya. Ketika dia berjihad, dia bersusah payah membunuh musuh, dia terluka fisabilillah, pahalanya itu terbatas pada dirinya sendiri. Bahkan dia mati syahid di jalan Allah, dia dimuliakan sebagai seorang syuhada, pahalanya hanya untuk dia sendiri, tidak merembet kepada muslim yang lain. Itulah di antara sisi keutamaan orang yang mengajarkan Al-Quran. Sisi yang ketiga, kalau kita bandingkan, orang yang mengajarkan Al-Quran mampu menghasilkan seorang mujahid. Orang mengajarkan Al-Quran, dia mengajarkan Al-Quran, di antaranya dia mengajarkan ayat-ayat jihad, mengajarkan tafsirnya, mendakwahkan orang untuk jihad. Dia bisa menghasilkan seorang mujahid. Tapi apakah orang mujahid bisa menghasilkan orang membaca Al-Quran? Nah, orang yang berjihad, dia berjihad itu karena ada orang yang mengajarkan dia Al-Quran. Kenapa? Bagaimana dia mau mengorbankan nyawanya di medan perang kecuali kalau dia dapat pengajaran Al-Quran sebelumnya? Jadi orang yang mengajarkan Al-Quran bisa menghasilkan seorang mujahid. Mujahid tidak menghasilkan pengajar Al-Quran kecuali kalau dia juga belajar Al-Quran sebelumnya. Ya, di antara kesimpulan dari pertemuan kali ini, sebagaimana sudah kita bahas, bahwa sungguh banyak keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan-keutamaan pembawa Al-Quran. Sebagaimana secara ringkas saja pembahasan yang sebelumnya, orang yang menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran seperti rumah yang lengkap. Adapun orang yang tidak ada dalam hatinya Al-Quran seperti rumah yang butut, yang bobrok. Dan juga Allah meninggikan derajat para pembawa Al-Quran dan derajat mereka di akhirat sesuai dengan derajat mereka, muamalah mereka dengan Al-Quran, hafalan mereka Al-Quran, mengamalkan mereka, pengamalan mereka terhadap Al-Quran, sehingga ditinggalkan oleh derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga Al-Quran bahkan lebih afdal dari jihad, yang itu diperintahkan, sangat banyak diperintahkan di dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kenapa? Karena dia manfaat yang merembet, manfaat yang berantai. Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, wa inna laka la ajran ghayra mamnun, dan sesungguhnya bagi engkau wahai Muhammad pahala yang tanpa putus. Kenapa Rasulullah SAW dapat pahala tanpa putus? Karena beliau orang yang pertama mengajarkan Islam, orang yang pertama mengajarkan Al-Quran, orang yang pertama mengajarkan penjelasan Al-Quran yang berupa sunnah, sehingga pahala beliau tanpa putus. Masuk di dalamnya orang yang mengajarkan Al-Quran, bagi mereka itu pahala pun tanpa putus sampai hari kiamat, tidak ada putusnya. Ya, alhamdulillah dengan pembahasan kali ini kita telah selesai dari bab yang pertama, dan insyaallah pertemuan berikutnya kita melanjutkan pada bab yang kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Adapun yang benar itu datangnya dari Allah dan dari Rasulullah SAW. Adapun yang salah adalah dari diri saya sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.